Mau pesen apa, Kak? Pesan satu kopi kamil macchiato. Tulangnya dikit. Pakai wabah. Tenang, bro. Batuk berdahak emang bikin tenggorokan gak nyaman. Ada yang baru dari Konidin. Konidin Herbal. Sirup obat batuk kemasan saset dosis pas terbuat dari bahan herbal. Kandungan ekstrak IV, time, kencur dan madunya meredakan batuk berdahak dengan mengencerkan dahak dan melegakan tenggorokan. Pesan apa, Kak? Pesan kopi karamel macchiato, gulanya dikit, pakai whipped cream sama tambah nomor mbaknya, boleh nggak? Kakak. Baru Konidin Herbal untuk batuk berdahak. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.